Radio Muslim Yogyakarta memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwan fillah wa akhwat fiddin, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sebentar lagi Ramadan akan datang dan kita sangat berdoa kepada Allah semoga kita disampaikan di bulan Ramadan dan semoga kita semua yang di sini disampaikan di bulan Ramadan. Sebagaimana para ulama sebelum kita, orang-orang soleh sebelum kita, mereka sangat ingin disampaikan di bulan Ramadan. Para ulama mengatakan, kanu yad'ullaha sittata ashhurin ayyulakiyahum Ramadan wa yad'u sittata ashhurin ba'dahu ayyataqabbala minhum. Para ulama dahulu, orang-orang soleh dahulu, mereka berdoa kepada Allah 6 bulan sebelumnya agar disampaikan di bulan Ramadan, dan berdoa 6 bulan setelahnya, setelah Ramadan, agar Allah menerima amal mereka selama bulan Ramadan. Berapa bulan para ulama berdoa? 6 bulan berdoa agar disampaikan di bulan Ramadan, agar bertemu di bulan Ramadan. 6 bulan. Sebagian kita mungkin mengatakan sepertinya doanya berlebihan, atau mungkin anak zaman now mengatakan lebay banget sih. 6 bulan sudah booking tempat bahasanya ya, sudah ingin disampaikan bulan Ramadan. Maksud doanya itu bagaimana? Maksud doanya adalah, ya Allah, tolong cabut nyawaku, kalau bisa aku ini meninggal setelah Ramadan, setelah aku panen pahala yang sangat banyak, setelah aku berbekal pahala dan bekal yang sangat banyak di bulan Ramadan, baru wafatkan ya Allah. Itu doanya berarti kan. Doanya sampai Ramadan itu berarti nanti ya Allah, aku di bulan Ramadan dulu panen yang banyak sekali, baru wafatkan, bertemukan dulu. Mengapa bisa demikian? Karena bagi yang mengetahui keutamaan bulan Ramadan, ini benar-benar harus sampai bulan Ramadan. Harus begitu doanya. Yang benar-benar mengetahui keutamaan di bulan Ramadan. Apa keutamaannya? Subhanallah. Sangat banyak keutamaan di bulan Ramadan. Kita sebutkan beberapa saja. Agar kita semakin rindu, kita berdoa kepada Allah, dan kita benar-benar memanfaatkan Ramadan untuk mengumpulkan sebesar-besarnya bekal menghadapi hari-hari akhir, hari-hari yang sangat sulit, hari-hari yang benar-benar manusia hanya memikirkan dirinya sendiri bagaimana dia selamat. Keutamaannya yang pertama kita sebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amali ibni Adam yudha'afu al-hasanatu bi asyri amthaliha ila sab'ati mi'ati di'fin. Amalnya Bani Adam dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Amalnya Bani Adam. Sedangkan kalau kita melakukan dosa hanya satu. Kalau pahala, kalau kebaikan 10 kali lipat. Jadi orang yang benar-benar timbangan amal jeleknya banyak, ini berarti dosanya lebih banyak, jauh lebih banyak daripada kebaikannya. Dia telah melakukan 11 dosa dibanding 10 kebaik, 10 yang artinya satu kebaikan. Dilipat gandakan ya, 10 sampai 700 kali. Kemudian waqala azza wajal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, berarti hadis ini hadis qudsi. Illa as-sauma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali ibadah amal puasa, sesungguhnya puasa itu untuk aku dan aku yang akan membalasnya. Untukku, dalam hadis yang lain, riwayat yang lain disebutkan ya doa to'a mahuli wa ya doa wa ya do'o syahwatahuli. Orang yang berpuasa meninggalkan makan, kenapa? Karena aku. Meninggalkan syahwatnya karena aku. Oleh karena itu wa ana ajizbihi, aku yang balas. Berapa pahala yang Allah balas? Jawabannya adalah hanya Allah yang tahu. Tidak terhingga, dan ini termasuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan membalas, memberikan ganjaran pahala orang-orang yang bersabar tanpa batas sama sekali. Tanpa batas. Karena puasa ini bersabar, meninggalkan syahwat, meninggalkan makanan. Bahkan wa in qatalaka aw jahula alaika faltaqul inni shaim inni shaim. Kalau ada orang yang ingin ngajak debat, ingin ngajak berkelahi, ngajak ribut atau usil kepadamu, katakan maaf ya, lagi puasa. Ya, biasanya terjadi peperangan ya, debat di dunia maya, stop dulu berarti ya. Ribut. Ya, stop, saya lagi puasa. Pahala, dan ini kita lakukan berapa lama? 30 hari kurang lebih. Atau 29 hari. Tidak terbatas pahala puasa. Asalkan kita benar-benar ikhlas, benar-benar meninggalkan semuanya demi Allah. Yang kedua, kita sebutkan dua aja ya. Semoga bisa memotivasi kita. Kita telah tahu ya, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Ya, di bulan Ramadan turun Al-Qur'an, dan salah satu ayat yang turun apa namanya dalam Al-Qur'an terkandung ayat yaitu mengenai Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan ini sama dengan 83 tahun 4 bulan. Sangat lama. Beribadah semalam senilai itu. Bahkan dibilang khairun, lebih baik. 83 tahun 4 bulan. Beribadah terus, sedangkan kita berapa umur kita? Umur kita berapa? Umur kita sekitar rata-rata 60 tahunan. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in wa aqalla minhum may yajuzu dzalika. Umurnya umatku ini antara 60 sampai 70. Dan hanya sedikit yang lebih. 60-70. Kalau kita konversi ke Masehi, sekitar 57 sampai 67. Kita ambil rata-ratanya 63 tahun. Itu umur kita. 62 atau 63 tahun Masehi. Dan ilmu kesehatan membenarkan ini umurnya rata-rata manusia. 63 tahun. Apakah kita beribadah selama itu? Tidak. Sepertiganya untuk tidur. Jadi 20 tahun kita ngapain, Mas? Tidur. Tidur. Selebihnya 40 tahun, apakah kita ibadah? Tidak. Bisa jadi maksiat, bisa jadi hal sia-sia, wal'ayyazubillah. Sedangkan ini satu malam, 83 tahun 4 bulan beribadah. Dan dalam hadis yang lain dijelaskan bahwasanya malam Lailatul Qadar adalah karunia Allah kepada umat Muhammad agar menjadi umat yang terbaik dibanding umat-umat sebelum kita. Umat-umat sebelum kita umurnya berapa? Bisa 1950 tahun, 800 tahun. Mereka bisa beribadah sampai ratusan tahun, 800, 600, 500. Nah, dibandingkan kita umat Muhammad, ibadahnya berapa? Ibadahnya berapa tadi? Ekornya aja tidak ngejar ya. 950 tahun misalnya, ekornya tidak ngejar. Nah, tetapi dengan karunia Allah untuk mengejar keutamaan ya, umat-umat sebelum kita yang bisa beribadah lama, Allah karuniakan Lailatul Qadar. Sehingga umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih mulia daripada umatnya Musa, umatnya Isa dan sebagainya. Ini keutamaan ya, luar biasa. Jadi benar-benar kita manfaatkan Ramadan ya, dan kita berdoa mudah-mudahan kita disampaikan di bulan Ramadan. Kemudian yang paling penting ya, Ramadan datang kita harus bergembira. Kaum muslimin harus gembira, harus ada perasaan dalam hatinya gembira. Bagi yang sudah merasakan nikmatnya ibadah, dia gembira ya. Kenangan-kenangan indah bersama Ramadan di tahun sebelumnya. Berbuka puasa gembira. Walisso'imi farhatan, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Kegembiraan ketika berbuka, gembira walaupun hanya air putih sama kurma, subhanallah ya, nikmat sekali. Tapi tidak mungkin ya, biasanya tidak mungkin lengkap biasanya ya. Ada kolak, es teler, es kelapa, es cendol, bubur kacang hijau dan sebagainya. Masih lengkap kecuali mahasiswa mungkin. Ya. Gembira dan farhatun inda liqa'i rabbih, dan kegembiraan ketika bertemu dengan Allah. Gembira ya. Kenangan yang indah dengan bulan Ramadan sebelumnya. Merasakan manisnya ibadah, belajar tahsin, memperbaiki bacaan agar menjadi imam yang baik. Kemudian belajar bahasa Arab, menuntut ilmu, sholat malam, setiap malam sholat, bacaan imam yang indah, yang merdu. Menikmati bacaan Al-Quran, kemudian iktikaf, sholat malam, bangun tengah malam, ngaji yang lama, kemudian bermunajat, berkhulwat kepada Allah, menyendiri, curhat, cerita, menumpahkan semua keletihan akan dunia, kelelahan, dan kejenuhan dunia, ditumpahkan di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenikmatan yang luar biasa. Ya. Harus bergembira. Ramadan. Ulama mengatakan hati-hati apabila Ramadan datang tidak ada perasaan gembira, sama seperti bulan-bulan sebelumnya, ini hati-hati. Dan ingat gembiranya karena datang keutamaan yang banyak ya. Qad ja'akum syahrun Ramadan syahrun mubarakun. Ya, futihatil abwaabil jannah wa ghulliqat afwaabil abwaabin nar wa sufidash syayatin. Gembiranya karena itu, bukan gembira, masya Allah, Ramadan ya, Ya, bisnis kurma ini lancar jaya ini. Kemudian apa namanya, sebentar lagi banyak yang cari baju. Ya, sebentar lagi banyak yang, kalau di Mekah sih tawafnya di apa? Tawafnya di Ka'bah, ini tawafnya di mall ya sebelum Idul Fitri. Bukan itu kegembiraannya. Harus gembira. Kemudian kita pun harus menyambut Ramadan. Kalau ada tamu yang agung, tidak ada yang menyambut tamu menyambut sesuatu yang agung, yang besar, diam-diam aja ya. Ada bos mau datang ke rumah, enggak mungkin ya. Pasti rumahnya dibersihkan ya. Atap-atap dibersihkan, loteng dibersihkan. Kemudian dicat semua dan sebagainya. Orang yang menyambut sesuatu yang agung pasti persiapan. Dan persiapan yang terbaik ya, persiapan paling baik menyambut Ramadan, kita kan menyambut ya. Persiapan terbaik menyambut Ramadan adalah menyambut dengan ilmu. Ini persiapan terbaik menyambut. Sambut dengan ilmu. Jadi harus ada gerakan menyambut ya. Apabila ada yang hanya sekedar gembira, tidak ada persiapan menyambut, ini kan bukan menyambut ya. Ada enggak orang menyambut ya? Bupati mau presiden mau datang, kemudian persiapan misalnya Sultan Jogja mau datang lihat MPD, masuk dibiarin begini aja. Oh, pasti langsung persiapan ya. Jadi ketika menyambut Ramadan harus siap-siap kan. Bukan hanya apa namanya, ada artinya tidak ada action, hanya sebar berita gembira. Biasanya nanti Ramadan datang nyebar broadcast, nyebar SMS ya, buat status ya. Tatkala tangan tidak bisa meraih, tatkala mulut tidak bisa berbicara. Nah, ini saya mikirnya setruk ini. Ya. Jadi harus ada pergerakan menyambut. Ya, gerakan menyambut apa? Sambut itu harus ada, jangan hanya gembira biasa. Jadi kalau tidak ada sambutan, ini bukan menyambut Ramadan. Sambut dengan ilmu. Kenapa dengan ilmu ya? Agama Islam ini dibangun di atas ilmu. Bukan dibangun di atas perasaan, katanya, wangsit atau apa namanya? Pemikiran, logika. Di atas ilmu belajar. Agama ini dibangun di atas ilmu. Bahkan bukankah syahadat kita ini punya konsekuensi? Asyhadu an la ilaha illallah, itu harus ikhlas kepada Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ibadah harus sesuai dengan petunjuk Nabi. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal tidak ada tuntunannya, tertolak. Ini konsekuensi syahadat kita. Ya. Dua-duanya harus terpenuhi ya. Ibadahnya baik, tidak ikhlas tidak diterima. Ikhlas luar biasa, tetapi caranya salah, asalkan niat baik saja tidak diterima juga ya. Sambut dengan ilmu. Kenapa? Kan sayang, keutamaan Ramadan sangat banyak yang kita ceritakan tadi, tetapi caranya salah. Ini kan sangat sia-sia ya. Kemudian juga kenapa sambut dengan ilmu, belajar terus? Karena yang namanya ilmu ya, namanya pahala, itu berbanding lurus dengan niat dan ilmu. Bisa jadi amalannya sama tetapi pahalanya lebih besar. Kenapa? Karena ilmunya dan niatnya lebih besar. Nuntut ilmu terus. Ya. Jangan sampai ada bisikan setan. Oh, Ustaz di bulan Ramadan kemarin, sifat apa namanya, sudah kita habiskan semuanya. Daurah. Habis semua materi Ramadan kita bahas A sampai Z. Di Ramadan yang kemarin. Sekarang tidak perlu. Paling atau enggak dalam hatinya, paling sama aja, paling itu-itu aja, paling khotibnya nyampein kutiba alaikum siyam, itu-itu terus palingnya. Bosen. Biasanya dibisikkan seperti ini oleh setan ya. Kemarin sudah daurah Majlis Syahri Ramadan, Syekh Utsaimin, Syekh Al-Fauzan, habis. Sifat Saum Nabi, habis. Ya. Biasanya ada bisikan setan supaya tidak nuntut ilmu lagi, belajar lagi, jangan sampai ya. Terus nuntut ilmu, terus baca, terus tambah ilmu kita. Dan ini memang bisikan setan agar manusia, kaum muslimin meninggalkan majelis ilmu dan hilang dari peredaran dakwah. Dan ini adalah setelah kita perhatikan sarana paling utama seseorang mengalami futur atau gagal di jalan hijrah. Karena dibisiki oleh setannya. Hilang dari majelis ilmu, pelan-pelan hilang. Kamu sudah paham kok. Sudah ikhwan senior, insyaallah. Sudah senior, enggak usah datang lagi, enggak usah belajar lagi. Ini bisikan setan. Mengapa demikian? Terus belajar. Amalannya bisa sama, tetapi pahalanya bisa lebih banyak. Contoh, ada A, si B, dan si C. Si A ini, dia mungkin baru belajar berwudu. Kemudian ustadznya mengatakan, kamu ikuti saya gerakan wudunya. Siap ustadz, ikut gerak wudu ya. Ini si A. Si B berwudu juga, tetapi dia sudah membaca, ya, membaca sebelumnya dalil berwudu. Sedangkan si C berwudu, belajar, telah belajar lebih detail. Bahkan dia hafal dalilnya. Faksilu wujuhakum wa aidiyakum ilal marofik, dan seterusnya. Ini hafal si C. Kemudian tafsir ayat tersebut dia hafal. A, B, C. Mana yang lebih besar pahalanya? Yang lebih besar yang mana? Iya, yang C. Padahal gerakan wudunya kurang lebih sama atau tidak? Sama tidak gerakan wudunya? Sama ya, sama. Tidak ada ya bedanya kita. Semua kita hampir sama gerakan wudunya. Tetapi si C pahalanya lebih besar. Lebih besar. Ya, kalau kita permisalkan urusan dunia, kita di rumah sakit, biasa melakukan sunat, khitan atau eksekusi. Di rumah sakit yang bisa sunat perawat, dokter umum, dokter bedah. Tiga-tiganya ini berkompetensi untuk sunat. Bisa. Mereka diajarkan dan mereka pun bisa. Semuanya bisa melakukan sunat ya. Perawat, dokter umum, dokter bedah. Kalau ke rumah sakit bisa pilih. Mau sunat dengan siapa? Boleh. Secara umum ya, gerakan sunat hampir sama secara umum. Walaupun metodenya ya beda-beda, hampir atau hasilnya hampir sama deh. Hasilnya sama-sama gundul. Nah, sama-sama gundul ya. Sama insya Allah. Dari tiga ini, kalau kita ke rumah sakit, mana yang bayarannya paling banyak? Mana paling banyak bayarannya? Notanya paling banyak mana? Dokter bedah ya, dokter bedah, karena dia biasa belah perut. Ini cuma eksekusi apa namanya? Eksekusi ini apa namanya? Ya, eksekusi lah pokoknya. Itu mungkin merem sedikit langsung putus. Ya. Kenapa kira-kira dokter bedah lebih mahal padahal hasilnya sama? Apa yang bedakan? Ilmunya sama juga. Oleh karena itu Abu Bakar As-Siddiq menjadi umat yang paling mulia setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar manusia paling mulia setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada umat ini. Padahal dilihat Abu Bakar ini banyak sahabat lain yang lebih banyak amalnya daripada Abu Bakar. Masalah sholat malam Abu Dzar. malamnya puas, malamnya sholat malam, siangnya puasa, sampai istrinya protes. Masalah berinfak, ada Utsman, ada Abdurrahman bin Auf. Utsman membiayai perang Mu'tah, membeli sumur rumah. Abdurrahman bin Auf apalagi. Masalah jihad, ada Khalid bin Walid. Saifun min suyufillah, pedang dari pedang-pedang Allah, yang tidak pernah kalah sebelum masuk Islam dan tidak pernah kalah setelah masuk Islam. Khalid bin Walid tidak pernah kalah seumur hidupnya dalam perang. Banyak sahabat-sahabat lain yang amalnya lebih banyak daripada Abu Bakar, banyak. Tetapi kenapa Abu Bakar yang paling mulia? Kenapa? Karena imannya paling tinggi dan ilmunya paling tinggi. Bagaimana tidak ilmunya beliau paling tinggi? Pertama, beliau laki-laki yang pertama masuk Islam, laki-laki dewasa yang masuk Islam. Yang kedua, beliau selalu menemani Rasulullah kemanapun, sallallahu alaihi wasallam. Hijrah, ya, rapat-rapat penting, semua urusan beliau. Paling tinggi ilmunya Abu Bakar. Hanya saja beliau disibukkan dengan urusan khilafah, tidak sempat menyampaikan, ya, paling tinggi. Sehingga ini jangan kita bisikan setan, ya, enggak usah belajar. Kemarin sudah selesai, habis kitab-kitab dibahas, kemudian enggak belajar lagi. Terus baca murojaah, ya, murojaah. Baca lagi, kalau bisa hafalkan sedikit, siapa tahu kita bisa sampaikan kepada orang lain. Apalagi karakter orang Indonesia gampang lupa, ya, termasuk kita, ya. Gampang lupa, ya. Gampang lupa, makanya kan pelajarannya mengingat terus. Diajarkan mengingat, tapi ada efek sampingnya. Diajarkan mengingat, susah move on, ya. Susah melupakan juga. Jadi belajar terus, ini persiapan Ramadan. Bisa jadi amalan kita di bulan Ramadan kemarin dengan bulan Ramadan sekarang sama, persis, plek. Sama, ya. Jadi amalan Ramadan yang kemarin dengan amalan Ramadan bulan ini sama persis. Tetapi pahala di bulan Ramadan ini insya Allah lebih besar. Kenapa? Karena ilmunya lebih. Dan tentu keikhlasannya. Yang namanya ikhlas butuh ilmu juga. Butuh ilmu. Ya. Namanya ikhlas butuh ilmu. Dan beramal ini harus ilmu. Ya, Imam Bukhari mengatakan dalam babnya al-ilmu, qoblal qaul wal amal. Ilmu sebelum berkata dan berbuat. Ya. Bukankah urusan dunia juga demikian, ya? Urusan dunia ilmu dulu, kan? Manusia dalam urusan dunia ilmiah luar biasa. Tapi kalau urusan agama, tiba-tiba hilang ilmiahnya. Padahal agama ini ilmu. Masalah dunia, kalau bangun, ada yang berani bangun masjid ini sebelumnya enggak belajar mungkin ilmu teknik, berapa gabungan semen, berapa tebalnya untuk tinggi, ada yang berani? Harus ilmu dulu, kan? Kita pun dalam ilmu kedokteran, sebelum suntik orang, mana jurnal ilmiahnya? Mana penelitiannya? Ya. Ilmiah manusia dalam ilmu, dalam urusan dunia ilmiah luar biasa. Mana dalilmu? Mana jurnal ilmiah suntik orang nih? Dosisnya berapa? Berapa kali? Penyulitnya bagaimana? Mana? Penelitiannya, jangan asal suntik. Oh ya, ini penelitiannya. Oh, sahih. Sama juga beramal. Beramal ini kita harus tahu ilmunya apa, dalilnya apa, sehingga kita dalil dulu baru beramal. Bukan amal kemudian nyari dalil. Nanti bukan kebenaran yang dia cari, tetapi pembenaran. Berilmu, mana dalilnya? Begitu. Harus berilmu dulu sebelum beramal, ya. Kita pun contohnya kita, ya, para dokter mau suntik orang, berilmu dulu enggak? Belajar dulu, kan, belajar anatominya, di mana saraf, di mana pembuluh darah, di mana tendon. Nanti salah suntik bahaya. Ilmu dulu. Kasihan pasiennya nanti, dokter, kenapa? Saya takut banget, ini pertama kali disuntik. Oh, jangan khawatir, saya juga pertama kali suntik orang. Insyaallah, ya. Kan bahaya. Atau saya diajarkan ya, diajarkan ketika suntik sini sebentar. Ayo belajar suntik, kenapa? Iya, kamu tusuk di sini pokoknya. Ya, saya contohin sekali ya, tos, gitu. Suntik kan gitu ya. Nah, besok kamu suntik sekitar sini, iya, saya suntik. Kemudian saya pun nyuntik terus tanpa tahu kenapa di situ, berapa ininya, pokoknya lihat aja. Terus menerus selama saya praktek dokter seumur hidup saya begitu terus. Pokoknya manut terus. Kira-kira gimana, boleh tidak? Nah, demikian kita juga, masalah agama sama, harus ilmiah. Masa kita beramal ikut-ikutan terus seumur hidup enggak pernah pengen tahu, cari bagaimana sih benar apa enggak? Iya kan? Sama, agama juga sama. Ya, apakah kita mau seperti itu terus ya? Dikasih tahu, ditunjukkan cara sholat, mungkin pertama kali, oh iya, ikut, insya Allah ikut terus. Nggak apa-apa, memang cara bagi yang pertama kali belajar agama, boleh dia taklid sementara. Tapi apakah kita ingin begitu terus? Ingin begitu terus, ya pokoknya ya tadi, kayak saya tadi diajarin suntik terus, seumur hidup ya udah. Nggak belajar, bagaimana? Ya, pokoknya gitulah pokoknya. Sama agama juga demikian, sehingga ini penting belajar ya, untuk sambut Ramadan dengan ilmu, belajar terus insyaallah ya. Innal ilma bitalum, sesungguhnya ilmu dengan belajar ya. Kemudian ya, terkait dengan sehat ya, sehat dan sunnah di bulan Ramadan, sehat dan puasa. Sebelumnya ada hadis yang cukup terkenal ya, yang berbunyi sumu tasihu, berpuasalah kalian, kalian akan sehat. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, hadis ini banyak ulama yang menilai dhaif, bahkan palsu. Ya, puasalah kalian akan sehat. Ya, oleh karena itu tidak layak kita sandarkan kepada Nabi yang mulia. Berkata Nabi sumu tasihu. Ya. Akan tetapi makna hadis ini benar. Maknanya benar. Puasa membuat sehat. Penelitiannya sudah banyak. Semua sepakat puasa membuat sehat. Penelitiannya non-muslim, muslim meneliti sehat. Hampir semua agama di muka bumi ini ada syariat puasanya. Hampir semuanya. Ada syariat Yahudi, Nasrani, ada. Bahkan dalam hadis disebutkan al-faslu baina siyamina wa siyami ahlil kitab aqlatus sahr. Pembeda puasa kita dengan puasanya ahlul kitab makan sahur. Kita makan sahur, mereka tidak makan sahur. Puasa memang membuat sehat ya. Akan tetapi ada hal yang cukup penting, bahkan sangat penting, yang perlu kita sampaikan terkait dengan akidah. Cukup penting terkait hal ini, puasa dan sehat. Puasa ini termasuk ibadah, bahkan merupakan ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah, ibadah mahdhah artinya adalah ibadah murni, ibadah yang murni, ibadah mahdhah. Ada ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang tidak murni. Contohnya bekerja. Ada yang mengatakan bekerja adalah ibadah. Ini benar, tapi ibadahnya ghairu mahdhah. Tetapi puasa, sholat, haji, ini ibadah mahdhah. Ulama menjelaskan untuk ibadah yang mahdhah, yang ada nas. Ulama menjelaskan untuk ibadah ya mahdhah ini, jangan memaksakan, mencari-cari dengan memaksakan apa hikmah di balik ibadah tersebut. Apa hikmahnya? Apa hikmah maksudnya keuntungan bagi manusia? Apa sih hikmahnya? Ini tidak perlu dipaksa-paksakan mencari. Apa hikmahnya? Kemudian menyampaikan kepada manusia tanpa aturan. Sebelum menjelaskan akidah yang benar. Contohnya puasa ini, ya, banyak ya ada hikmahnya, ada keuntungan dan sebagainya. Jadi tidak perlu kita cari-cari ya, kita cari-cari dan sebagainya. Kita kasih permisalan agar gampang ya. Contohnya ini si A dan si B. Oh, si A si B lagi ya, gantilah Ipin Upin. Unda ya. A dan B. Si A dia baru saja membaca buku atau mengikuti seminar manfaat puasa dari sisi medis. Manfaat puasa secara kesehatan. Ini si A. Sehingga si A ini tahu teori-teorinya. Puasa merupakan proses detoksifikasi, menghilangkan racun. Puasa mengontrol pengeluaran asam lambung, cocok bagi yang sakit mah. Puasa mengistirahatkan ginjal dari pekerjaan menyaring darah. Puasa mengistirahatkan liver dan hati untuk menetralkan racun-racun dalam darah. Puasa bisa menurunkan metabolisme tubuh sehingga tidak terburu-buru kerjanya dan lelah. Ini si A tahu teori ini, udah paham. Sedangkan si B, ini mohon maaf ya, mungkin orang kampung ya, ya atau jangan orang kampung ya, sekarang canggih-canggih, pinter ya, internet masuk kampung, atau ini orang gunung ya, atau orang ya orang gunung. Ah, dia tidak tahu si B ini, tidak tahu apa manfaat puasa secara medis. Dia hanya tahu Ustaz mengatakan puasa rukun Islam. Puasa kalau Muslim, kutiba alaikumusiyam. Siap Ustaz. Ini si B. Kemudian masuklah bulan Ramadan, tentunya si A dan si B berpuasa. Si A dan si B berpuasa. Apakah si B, pertanyaannya, apakah si B ini mendapatkan keuntungan dunia sesuai dengan teori yang diketahui oleh si A? Dapat tidak si B? Dapat tidak? Dapat si B. Kira-kira mana yang kemungkinan lebih ikhlas, A atau B? Mana yang lebih ikhlas? Kemungkinan B lebih ikhlas. Kemungkinan lebih ikhlas. Jadi lebih baik tahu atau tidak tahu? B lebih ikhlas. Apalagi si A membaca buku tersebut, ada satu bab khusus, puasa menurunkan berat badan. Insyaallah. Ya, wah langsung baca ya. Karena di zaman ini kan serba mudah semuanya ya, kecuali satu, menurunkan berat badan. Jadi kemungkinan si B lebih, si A bisa jadi tercampur. Niatnya tercampur. Ini yang dimaksud dengan ulama, yang namanya ibadah tidak perlu dicari-cari hikmahnya. Ibadah mahdoh yang mau enggak mau kita lakukan. Tidak perlu ya memaksakan diri untuk ibadah seperti ini. Jadi kita melaksanakan puasa, ibadah tadi apa? Sami'na wa ato'na. Mencari wajah Allah, ibtigha' wajhillah. Itu niat kita. Dan bisa tercampur. Kemudian yang lebih bahaya lagi dalam pelajaran tauhid kita, ada bab yang disebutkan yaitu beribadah untuk tujuan dunia. Ini bahaya. Beribadah untuk tujuan dunia. Wa man aradal ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Barang siapa yang menginginkan ajilah yang disegerakan, dunia, ajalna lahu, kami berikan segera. Kami berikan segera. Kalau ingin dunia, dikasih sama Allah, turun berat badannya. Tetapi wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di akhirat tidak dapat jatah. Jadi kita ibadah ini sami'na wa ta'na, dan kita yakin semua yang Allah perintahkan pasti ada kebaikan, semua yang Allah larang pasti buruk bagi kita. Yakin aja. Dan yang lebih bahaya lagi, seseorang baru rajin ibadah setelah tahu ada kepentingan dunia dalam ibadah tersebut. Baru rajin ibadah setelah tahu ada keuntungan dunia dalam ibadah tersebut. Ini yang bahaya. Ketika azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung bergegas lari ke timbangan. Alhamdulillah, setengah kilo. Berarti selama Ramadan lumayan berarti ya. Kalau begitu setelah Ramadan saya puasa Daud langsung. Puasa Daud. Tanya Ustaz, ada enggak yang lebih mantap daripada puasa Daud? Lebih mantap Ustaz. Setiap hari puasanya. Kenapa rajin ibadah? Karena tahu ada keuntungan dunia dalam ibadah tersebut. Ini yang maksudnya akidah yang perlu kita sampaikan. Cukup penting. Contoh lagi misalnya yang menyebar gerakan sholat ya. Ini cok kali cok dikali-kali cocok. Ya. Ini dipaksa-paksakan ya. Ini sholat merupakan gerakan senam. Sholat itu ya 11-12 dengan gerakan yoga, bikin tenang pikiran. Ya. Sholat malam apalagi di keheningan malam, udara bersih, ini nanti sembuh stroke, semua diabetes teratur, asam lambung terkontrol. Itu ada dulu ada bukunya ya, ada pelatihannya. Sehingga ada yang ketika dijelaskan ini seorang hamba tersebut, manusia yang dengar, oh begitu ya. Kalau gitu dia sholat malam terus. Kenapa sholat malam? Ingin sembuh stroke-nya misalnya. Ini kan bukan begitu. Seorang harusnya dia sholat malam karena dengar ayat tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Kan begitu. Ibadah ya. Apalagi cok kali coknya bahaya ya, salah. Dulu saya pernah baca ya. Tahu tidak keajaiban salat. Manusia itu di otaknya ada pembuluh darah yang tidak mengalir. Hanya mengalir darah ke pembuluh darah tersebut ketika sujud. Pernah dengar ya? Jadi itu pernah dulu baca. Jadi ketika ada satu pembuluh darah yang hanya mengalir darah ketika sujud, makanya perbanyak sujud, subhanallah, keajaiban sholat katanya. Ini cok kali cocok, ayo papanya cocok jadinya ya. Kenapa? Karena kita yang belajar anatomi, ya semua kepala itu pembuluh darah mengalir darah di sana. Kalau tidak mengalir kan stroke tadi, ya bahaya ini, makanya cok kali cok ya. Nah ini belajar. Jadi kita ini akidah ya. Sebelum kita sampaikan sehat ya, sehat dan puasa, ini akidah yang sangat penting. Sangat penting akidah. Sekarang pertanyaan selanjutnya, apakah tidak boleh sama sekali menyampaikan hal ini ya? Manfaat puasa, penelitian puasa, apakah tidak boleh sama sekali? Jawabannya boleh. Yang pertama, akidah ini dijelaskan dulu. Ini pentingnya akidah bagi kaum muslimin. Penting akidah. Akidah, banyak akidah lain yang harus kita pelajari. Sampaikan akidah ini dulu agar manusia ikhlas. Ibadah artinya apa? Iya kita tahu, tetap ketika orang tahu dan paham akidah ini, dia akan mengatakan ini efek samping. Mau turun-turun, mau naik-naik ya sudah. Yang penting saya ibadah. Ini efek samping, enggak usah pedulikan. Yang penting pahala sama Allah. Mau turun berat badan nanti lari. Asalkan jangan lari dari kenyataan aja. Lari kemudian olahraga, angkat barbel, bersepeda, naik gunung, naik pelaminan, itu kan semua olahraga. Itu cara kurus. ya, olahraga. Jadi ini puasa untuk Allah nanti. Nah, kalau mau turun ya turun, kalau naik enggak. Apalagi ada orang yang apa namanya, harusnya Rasulullah SAW bersabda, ni'mas sahuril mu'min at-tamar, sebaik-baik sahurnya seorang mukmin adalah tamar, kurma. Kurma adalah sunnah ketika sahur dan berbuka. Jadi sahur itu makan kurma, sunnah, dapat pahala. Ini karena program diet, tidak boleh makan yang gula-gula katanya. Jadi sahur cuma air putih sama apa gitu. Tidak mau makan gula. Berbuka juga tidak mau pakai kurma, ada gulanya. Saya sedang diet khusus ini, lagi terkenal dietnya, tidak mau pakai gula sedikit pun. Ini kan gimana ini? Ya. Padahal sunnahnya berbuka pakai kurma, sahur juga pakai kurma. Ini karena program diet, tidak mau makan kurma yang ada gulanya. Ya, karena hanya manfaatkan puasa untuk diet, ini hati-hati ya. Jadi pertama tadi akidahnya, yang kedua ya, kita juga memberitahunya, lihat-lihat keadaan ya, lihat-lihat keadaan ya. Secara umum kalau sudah paham enggak usah detil-detil. Kemudian kita bisa sampaikan kepada saudara kita mungkin yang imannya lemah, ataupun kita juga bisa sampaikan hal ini kepada non-muslim untuk dakwah. Lihat umat Islam ya, puasa 30 hari, tidak ada syariat agama selain Islam 30 hari bikin sehat. Hanya umat Islam ya. Dakwah kepada non-muslim bisa kita sampaikan ya. Nah, ini sudah paham akidah ini ya? Ya, paham insya Allah, mudah-mudahan kita dipahamkan semua ya. Kemudian selanjutnya ya, sehat ya. Ternyata memang sunnah-sunnah yang Nabi ajarkan kepada kita ini memang membuat sehat. Nah, ini kita bahas enggak apa-apa, sudah sampai kepada apa namanya? Tadi akidah sudah kita sampaikan ya. Membuat sehat. Ya. Sunnah-sunnah yang beliau ajarkan ya selama ini semuanya membuat sehat. Memang untuk secara umum semua syariat untuk kebaikan umat ya, kebaikan manusia, kemaslahatan. Membuat sehat. Kemudian bagaimana ya? Bagaimana sehatnya, seperti apa? Oh, sebelumnya umat Islam kan puasa 30 hari. Puasa 30 hari. Bikin sehat. Ada yang membuat mungkin ada yang mengamati ya. Umat Islam 30 hari puasa, sehat. Tapi perasaan ya, antara umat Islam sama non-muslim kok sama aja ya. Sama aja. Artinya non-muslim ada yang stroke, non-muslim juga stroke juga. Ini sakit-sakit, tidak, artinya tidak ada perbedaan signifikan. Katanya puasa 30 hari sehat. Kenapa bisa demikian? Ya, karena bisa jadi kaum muslimin kurang menerapkan sunnah-sunnah tersebut. Ya. Contohnya ketika berbuka puasa, ya memang sih selama 14 jam ya, dari subuh sampai maghrib ini menahan makan ya, puasa sehat. Tetapi setelahnya itu tidak sehat ya, mulai dari berbuka puasa langsung balas dendam. Ya kan makan yang banyak. Salat raweh ngantuk. Untung tidak ketiduran ya. Kalau ketidur habis buka kan tiduran bahaya kan. Maghrib lolos, isya lolos, taraweh lolos. Ini yang disebut dengan sekali tidur 2-3 salat terlampaui. Kan? Salat ya. Kemudian habis salat, habis taraweh. Habis taraweh makan apa enggak? Habis taraweh makan lagi? Oh, makan lagi. Bahkan lebih banyak kadang-kadang ya. Habis makan ngapain? Nah, tidur ya. Habis tidur bangun sebentar ya, bangun sebentar. Kemudian habis setelah habis sholat makan sahur subuh ngapain? Tidur lagi. Masya Allah, sama aja berarti kan. Nah, ini yang membedakan. Jadi sudah 30 ya, sama. Oleh karena itu kita terapkan ya bagaimana sunnah-sunnah beliau sehat ya. Masih ada waktunya tuh? Hah? 10 menit cukup insyaallah ya. Mudah-mudahan kita bagaimana sunnah beliau ya agar kita sehat. Kita mulai dari sahur. Mulai dari sahur pertama, sahur ini cukup penting. Sahur penting kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakatan." Makan sahur kalian, makanlah sahur karena sesungguhnya pada makan sahur ada berkah. Dan kita sebagai umat Islam jangan meremehkan yang ada kata-kata berkahnya. Ini jangan meremehkan. Karena berkah ini yang membuat hidup lebih mudah, ya kita lebih apa segala sesuatunya lebih membahagiakan kita. Ini berkah. Jangan meremehkan yang ada kata-kata berkah. Ini memang ujian keimanan. Berkah ini barangnya tidak ada, tapi ini yang membuat kita bahagia dan mudah menjalani hidup. Ya uang yang berkah, istri berkah, anak berkah, dan kehidupan yang berkah. Makan sahur, ya makan sahur berkah. Selain itu juga ya, jangan sekali-kali lupa ya, dan makan sahur pun kita berniat. Dan itu secara syariat ya, kita makan sahur berkah dan berpahala sunnah. Kalau secara medis ya, ini makan sahur merupakan proses mindset. Mindset mengatur. Dengan kita sahur berniat, itu otak kita mindset mengatur ya, anggota tubuh kita ya. Dengan niat tersebut diatur, wahai lambung, jangan terlalu banyak asam lambung keluar. Pelan-pelan kita dapat makanan nanti maghrib ya. Wahai engkau hormon tiroid, ini hormonnya sedikit aja ya. Metabolismenya supaya diturunkan ya, hemat tenaga. Sudah capek engkau kerja dan berjalan terus, capek, lelah, istirahat sedikit dengan puasa dan sebagainya. Ini mindset. Ya, mindset ya. Jadi pentingnya sahur itu karena mindsetnya yang penting dan niatnya. Ya, coba kita mungkin pernah perjalanan ya di bis, di pesawat ya, kadang dikasih makan jam 4. Bis mampir makan jam 4. Ya, kita makan, tapi tidak niat puasa, jam 8 udah lapar lagi kan. Nah, beda dengan niat. Bahkan saking pentingnya niat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasaharu walau bi jur'atin minal ma." Makan sahurlah kalian walaupun dengan seteguk air. Ini kan bukan makan sahur tetapi minum sahur, hanya seteguk air. Ini kan yang biasanya bagi yang bangunnya terlambat ya. Ya lihat dia. Pas bangun astagfirullah. 1 menit lagi ya Allah ya. Pasti ya ngapain? Ya udah paling minimal minum. Ini biasanya yang sahurnya sendirian gitu. Terlambat bangun ya. Sahurnya sendirian masyaallah. Ini pepatah mengatakan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian masyaallah. Semua sudah penghulu, ini masih sahur gitu. Nah, jadilah ya. Kita doakan ya, mudah-mudahan sahur tidak sendirian. Iya. Nah, jadi sahur ya itu penting ya. Penting tadi sudah kita sebutkan juga yang membedakan antara faslu ma baina siyami wa siyami ahli kitab akalatus sahur. Makan sahur yang membedakan sangat penting ya. Kemudian juga masih terkait ya makan sahur. Kita percepat ya. Pendapat terkuat ya, waktu makan sahur itu adalah 1/6 malam. Ada 2 pendapat, 1/3 dan 1/6. Dan pendapat yang saya pegang ya, ini fikih ya, ikhtilaf, adalah 1/6 malam. Sesuai dengan namanya sahur. Sahur itu waktu sahur, waktunya 1/6 malam. Sehingga untuk orang Indonesia ya sekitar jam 3 atau jam 3 kurang sampai jam 4:30 di sini berarti ya. Itu 1/6. Jadi bagi yang sahur jam 1, jam 1/2 itu bukan makan sahur dan tidak dapat berkah sahur. Biasanya ini yang menghidupkan malam ya, main-main, ngobrol ya, kesempatan. Kan ramai itu ya, ramai kalau Ramadan kan ramai, hidup terus malam. Nah, kesempatan nongkrong, ngobrol-ngobrol ya. Nah, kemudian sampai jam 1/2, daripada nanti bangun sahur berat, apalagi sendiri, enggak ada yang bangunin kan. lebih baik makan sahur aja setengah dua kan, makan. Ini dijamak, ini tidak benar, ini tidak dapat pahala. Tidak dapat pahala sahur ya. Kita lanjutkan. Masih ada, masih kita lanjutkan ya. Kemudian juga setelah ya, termasuk sunnah ketika Ramadan, yaitu setelah makan sahur, sholat subuh berjamaah ya. Sholat subuh, kita sholat subuh berjamaah ya. Tunaikan panggilan Allah. Setelah sholat subuh ya, jangan langsung tidur. Jangan langsung tidur. Setelah sahur diisi sholat kemudian tidur langsung. Kenapa? Karena ada ulama yang mengatakan setelah subuh, tidur setelah subuh hukumnya makruh. Dengan beberapa dalil, yang pertama hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, beliau berdoa kepada Allah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, tolong berikan berkah kepada umatku pada waktu subuhnya. Demikian juga perkataan sahabat menceritakan, kana Zubair bin Awam naha banihi an tasabbuh ay an-naum qabla subuh, ba'da subuh. Zubair bin Awam melarang anak-anaknya tidur setelah subuh. Sehingga ada ulama mengatakan setelah subuh itu makruh hukumnya untuk tidur ya. Jangan tidur. Dan Ibnu Qayyim menjelaskan ya, beliau ulama sekaligus tabib besar, dalam kitabnya Tibun Nabawi, kebiasaan ini kebiasaan yang berbahaya. Terjadi pengendapan sisa-sisa metabolisme tubuh, katanya beliau, apalagi makan sebelumnya. Dan demikian juga secara kesehatan, ini kurang bagus, kebiasaan yang tidak baik, karena harusnya subuh itu pemanasan ya. Ibarat mesin pemanasan dulu. Kan sangat tidak enak ya, ada kuliah, ada kerja jam 8 atau jam setengah 8, kita bangun jam 7 ya. Bangun jam 7 ya, lemas ya, mata masih menolak cahaya matahari, masih susah dan sebagainya ya. Jadi kita harus biasa, pola hidup sehat itu bangun subuh sholat berjamaah. Bagaimana mau bangun rumah tangga, bangun sholat subuh aja sulit ya kan. Jadi jangan tidur setelah subuh, ini tidak baik dan hukumnya makruh. Bagaimana caranya ya, tapi Ustadz setelah subuh tuh ngantuk banget ya. Pokoknya paling nikmat dah setelah subuh langsung lunas plus ya. Ini masalah kebiasaan saja ya, kebiasaan dan apa namanya pola hidup ya, harus dilawan. Caranya bagaimana? Caranya paling efektif setelah subuh harus ada kegiatan. Dan kegiatannya kegiatan yang jama'i. Jadi setelah subuh ngapain ya? Masya Allah, setoran hafalan ya, atau belajar bahasa Arab, belajar tahsin, itu setelah subuh ikut kajian. Itu biar tidak tidur setelah subuh. Ya, jangan sekali-kali punya ada kegiatan tapi kegiatan sendiri. Ngapain zikir ya, zikir pelan-pelan tidur. Ya alhamdulillah ya, di ini masjid kita ini ada kegiatan ya, di Pogung utama banyak, itu ikut harus ada. Kalau enggak nanti tidur nanti. Ya, tidur. Sudah cukup. Oh, 5 menit ya. 5 menit insyaallah. Ah. Kemudian kadang-kadang ada pertanyaan ya, tapi Ustadz kita ini kan orang sibuk ya. Sibuk di kantor. Apalagi mahasiswa zaman now ini sibuk banget pokoknya lah, enggak bisa diganggu ya. Laporan, tugas, kerjaan ya, kuliah. Pokoknya banyak tugasnya, berat zaman now sekarang mahasiswa ya. Kita menghidupkan malam di bulan Ramadan. Kemudian bangun jam 3, jam 4 makan sahur. Kalau enggak tidur setelah subuh, nanti di kantor ngantuk. Atau pas kuliah juga ngantuk ketiduran, gimana? Ada berapa solusi? Yang pertama, Solusinya adalah kalau memang terpaksa kita bisa tidur ya pada waktu pagi hari, tetapi kita tunggu sampai syuruk. Ya, tunggu syuruk matahari dulu, syuruk itu terbit ya. Tunggu syuruk baru tidur. Jadi yang makruh tadi adalah tidur langsung setelah subuh. Kalau ngantuk sekali, kita tunggu syuruk dulu. Isi dengan berzikir apa, setelah syuruk baru kita bisa tidur. Ini bukan makruh, kalau ini boleh. Ini solusinya. Dan beberapa ulama saya baca biografinya, mereka seperti ini, Syekh bin Baz misalnya, beliau ya, beliau tuh sering kalau belajar sampai jam 12 malam. Beliau padahal tua ya, belajar sampai jam 12 malam kemudian tidur, bangun jam 4. Bangun jam 4 atau lebih bahkan. Bangun jam 4 salat subuh, kemudian beliau majelis, kemudian beliau setelah majelis sebentar tidur. Tidur sebentar baru beliau berangkat. Ya, berangkat ngajar ke kantor dan sebagainya. Jam 8. Ini boleh. Tidur sebentar ini boleh. Ini tidak terlarang yang ini. Jadi setelah syuruk tidur, baru tidur. Ya, paling syuruk ya nunggu 30 atau 40 menit lah. Sekitar itu ya. Tunggu sebentar baru tidur. Atau solusi selanjutnya, kita melaksanakan sunnah Nabi yang cukup penting di bulan Ramadan ini, yaitu qailulah. Qailulah ya, qailulah adalah tidur atau istirahat siang. Tidak mesti tidur. Itu qailulah. Ini sunnah karena Nabi, perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qilu fa inna syayatina la taqilu. Tidur sianglah kalian atau istirahat, karena sesungguhnya setan tidak tidur siang. Sehingga benar-benar ini sunnah ini, apalagi bulan Ramadan, usahakan tidur ya, tidur siang usahakan. Di kantor Ustaz gimana? Bisa di kantor ya, pas sholat sholat zuhur ya, sholat zuhur semua ke masjid ya. Sholat zuhur ke masjid. Nah, setelah sholat zuhur bisa tidur di masjid, baring-baring tidur, tidak apa-apa, bisa. Kan enggak makan siang, enggak dan sebagainya kan. Enggak ngobrol-ngobrol juga kan, kurangin ngobrol ya, gibah nanti ya. Dan sebagainya, karena asik ngobrol tuh pasti gibah nanti dan paling enak ya. Padahal kan banyak orang bisa menahan tidak makan selama Ramadan, selama berpuasa, tapi tidak tahan untuk tidak makan daging bangkai saudara sendiri. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Ya, gibah, banyak yang tidak tahan untuk tidak makan daging saudara sendiri. Tidur ya setelah apa? Setelah istirahat tadi ya. Jam istirahat di kantor kan biasanya 1 jamnya, jam 12 sampai jam 1 bisa istirahat setengah jam. Dan memang yang sehat tidur siang itu enggak usah lama-lama, setengah jam. Itu yang sehat. Ya, seingat saya paling banter tuh 1 jam atau 1 setengah jam. Itu tidur siang yang sehat. Kalau kelebihan lemes bangun-bangun. Jadi tidur siang sebentar aja. Dan memang ada teorinya mengatakan 1 jam tidur siang sebanding 2 jam tidur malam. Makanya diperintahkan dalam Islam kan sunnah. Ulama mengatakan bahkan membantu bangun sholat malam. Makanya Ramadan kita usahain tidur siang. Kalau tidak ya sekedar istirahat siang. Ya karena ini disebut dengan qailulah, mendapatkan sunnah. Demikian para jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat ya, semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf ya, sebagaimana disampaikan tadi ya, Mas MC ganteng ya, tapi sudah laku. Masih ada 3 ya. Iya. Tidak bisa semua kita bahas ya dari buku yang telah kita susun ini. Mudah-mudahan kapan-kapan kita bahas, tetapi itulah poin-poin penting yang ingin kami sampaikan. Demikian sekali lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita disampaikan di bulan Ramadan dan semoga kita bisa sehat dan fit menjalani Ramadan, dan semoga kita semua bisa benar-benar mengambil ghanimah ya, pahala yang sangat besar di bulan Ramadan sebagai bekal kita menghadapi hari akhir dan hari kiamat nanti. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata, apabila ada salah dalil dan sebagainya, tolong saya dibenarkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.